السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، malam ini kajian kita adalah kajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Telah berlalu pembahasan Al-Hadithu Thalith Ashar, hadith ke-13. Telah kita bahas pada perjumpaan yang lalu. Malam ini kita akan memasuki Al-Hadithu Rabi'a Ashar, sebenarnya hadis ini pernah kita bahas di tempat ini, tapi tidak mengapa kita akan bahas untuk yang kedua kalinya. Kalau saya lihat yang hadir kebanyakan yang tidak ikut di kajian yang lalu ketika kita membahas hadis yang ke-14. Kita baca hadis ini. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Al-thayyibuz zani, yang pertama adalah al-thayyib yang berzina. Kita akan jelaskan nanti apa arti al-thayyib atau makna al-thayyib. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi. Yang kedua adalah jiwa dibayar dengan jiwa. Yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Yang ketiga, seorang yang meninggalkan agamanya dan yang terpisah dari jamaahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di dalam hadis ini akan menjelaskan kepada kita apa saja yang menghalalkan darah seorang muslim itu ditumpahkan. Yang dihalalkan untuk dihilangkan nyawanya dari manusia ini. Tiga perkara. Tentunya sebelum kita lebih jauh membahas hadis ini, yang pertama yang wajib untuk kita ketahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan ja'al islamu bidaruratil khamsi. Islam itu datang untuk menjaga lima perkara penting dalam kehidupan manusia. Sekali lagi, Islam datang, Islam didakwahkan di tengah-tengah umat ini untuk menjaga lima perkara penting dalam kehidupan manusia. Wahia hifdzuddin. Yang pertama adalah penjagaan agama. Menjaga agama Islam agar Islam ini tetap murni, agar Islam adalah agama yang tidak dijadikan permainan dan yang lainnya. Apa bentuk penjagaan agama ini terhadap agama Islam? Biqatlil murtadil ladzi yatala'abu biddin. Agama Islam ini mensyariatkan bahwa seorang yang murtad, keluar dari agama Islam, yang telah bermain-main dengan agama ini, secara hukum Islam apa? Dieksekusi. Ya. Ini secara hukum syariat Islam. Yang kedua, hifdzul aqli. Menjaga akal, yaitu akal manusia. Islam datang untuk menjaga akal manusia. Bihifdzihi min kulli ma yadhurruhu minal muskirat wal mukhattirat. Yaitu agama Islam menjaga dari segala bentuk sesuatu yang bisa merusak akal tersebut. Berupa apa? Berupa barang-barang yang memabukkan dan barang-barang yang mukhaddirat, sama barang-barang yang membuat akal ini rusak. Contoh, minuman keras, narkoba, dan yang lainnya. Islam menjaga hal itu sehingga barang-barang tersebut diharamkan, dilarang seorang yang melakukannya atau memakannya atau meminumnya terjatuh dalam dosa yang besar. Tidak hanya itu, bisa memudorotkan akalnya atau syarafnya. Yang ketiga, hifdzun nafsi. Islam datang menjaga jiwa-jiwa manusia. Bilqisasi minal qatil, dengan ditegakkan hukum qisas, eksekusi qisas. Dari untuk siapa? Untuk orang-orang yang membunuh. Ya. Fungsinya apa qisas itu? Menjaga nyawa-nyawa manusia. Sehingga seorang tidak main-main dengan nyawa. Mau menghilangkan nyawa saudaranya, mau menghilangkan nyawa musuhnya atau nyawa manusia, pikir-pikir sekian kali. Ya. Kenapa? Nyawa dibayar nyawa. Islam menjaga nyawa-nyawa manusia. Yang berikutnya yaitu yang keempat, hifdzul mal. Islam datang menjaga harta manusia. Biqat'i yadis sariq wa qati'it tariq, yaitu dengan apa? Hukum had potong tangan bagi pencuri dan perampok. Begal dan yang sejenisnya. Begal, copet, perampok, pencuri sama. Cuma beda bahasa aja. Ya. Dengan eksekusi itu tadi, apa, dengan hukum had potong tangan, harta-harta manusia terjaga. Ya. Mau nyolong mikir. Ya. Kenapa? Hukumannya terkenang selama-lamanya. Ya. Apa tandanya? Apa itu? Ya. Tangannya buntung. Ya. Orang lihat maling. Ya. Ke sana awas maling. Apa buktinya? Tangannya. Luar biasa Islam, ya ikhwah. Yang berikutnya hifdzul irdi. Menjaga kehormatan manusia. Bijaldil qadhif alladhi yaqdhifu al-muslima biz-zina aw fi'lil fahishati fa innahu yujladu 80 jaldatan. Menjaga kehormatan manusia dengan menyambuk atau mencambuk al-qadhif, seorang yang menuduh seorang muslim berzina atau menuduh seorang muslim berbuat kekejian, bahwa dia harus dicambuk 80 kali. Illa ayyatiya bi arba'ati syuhudin yuthbituna ma yaqul wa illa fa innahu yujlad. Kecuali jika dia mendatangkan 4 orang saksi, ya, dia menuduh seorang itu fulan habis zina. Ucapan ini, ya, harus dibuktikan. Apa buktinya? Dia harus apa? Mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Hai, teman ya, Pak. Ini yang melihat secara langsung timba masuk sumur. 4 orang ini lihat-lihat semuanya. Oh, enggak, aku lihat sendiri. Enggak dipercaya. Belum. Saksinya mana? Nah. Wa illa fa innahu yujlad. Kalau dia enggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, cuma ada 3, satunya CCTV. Enggak bisa. Dia harus dicambuk 80 kali. Berat, ya. Wa hadza hifdzun li'aradil muslimin. Ini dalam rangka menjaga kehormatan kaum muslimin. Wa fihi hifdzun nasl. Ini juga menjaga keberlangsungan nasab, ya. Nah. Wa yusabbibu aw nam li'anna zina yakhlitul ansaba wa yusabbibul amrad. Karena perbuatan zina itu akan mencampur adukkan nasab-nasab gak jelas. Ya. Datang orang, siapa kamu? Ya. Saya fulan. Bapakmu siapa? Bingung. Siapa ya bapak saya? Ya. Lu kok gak tahu bapaknya? Iya, Pak. Gak tahu bapaknya siapa. Ya. Kasihan. Nah, wa yusabbibul amrad, perbuatan satu ini bisa menyebabkan berbagai macam penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, wa yadhhabu bil haya, sehingga menghilangkan rasa malu. Fa khataruhu 'adzim, yang sangat berbahaya. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, hadis ini akan menjaga itu semuanya. Di antaranya adalah menjaga kehormatan dan menjaga agama serta nyawa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintah untuk memerangi umat manusia sampai mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Nah, setelah itu mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya, diperangi oleh Rasul sampai mereka mau seperti ini. Barakallahu fikum. Kalau mereka sudah melakukan hal ini tadi, bersyahada, menegakkan sholat, menunaikan zakat, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kalau mereka sudah melakukan hal tadi, maka terjaga dariku, yakni dari penyeranganku kepada mereka. Apa yang terjaga? Darah-darah mereka, harta-harta mereka, kecuali dengan haqqil Islam, kecuali dengan hak agama Islam. Nah, apa itu maksudnya hak agama Islam? Kecuali dengan ini tadi, tiga perkara yang menghalalkan darah seorang muslim. Walaupun dia muslim, walaupun dia telah menegakkan sholat, walaupun dia telah menunaikan zakat, telah bersyahadat la ilaha illallah, ketika dia melakukan tiga perkara ini, maka boleh secara Islam untuk ditumpahkan darahnya. Paham ya? Secara hukum asal enggak boleh. Kaum muslimin enggak boleh dibunuh. Enggak boleh ditumpahkan darahnya, enggak boleh dihabisi nyawanya, enggak boleh. Ya. Kecuali dengan tiga ini. Faham tu ya ikhwan? Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di sini kita membahas hukum Islam, ya, hukum Islam, yakni satu hukum yang memang hukum itu dijadikan, diterapkan dalam suatu negeri, maka ini hukumnya. Nah, kita akan baca pembahasan bagaimana para ulama membahas masalah ini. Yang pertama, apa yang pertama? Ya, Al-Thayyib Az-Zani. Al-Thayyib Az-Zani, siapa itu Al-Thayyib Az-Zani? Ya, yang hukumannya adalah apa? Hah? Orang yang berzina, yang thayyib adalah dirajam. Al-Thayyib Az-Zani dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, فالثيب الزاني يحل دمه. الثيب yang berzina halal darahnya. الثيب هو, ثيب itu adalah الذي جامع في نكاح صحيح, yaitu seorang yang telah menggauli istri sahnya. Ya, yakni seorang yang telah berjima dalam nikah yang sah, itu maksudnya. Ini antum paham ini, catat baik-baik ini, thayyib ini pengertian. Kenapa? Jadi kalau dia belum menggauli istri sahnya, dia belum dikatakan thayyib, thayyib, walaupun dia telah nikah. Ketika dia berzina, maka hukumannya bukan dirajam. Paham? Tapi hukumannya dicambuk 100 kali. Jadi ats-tsayyibuz zani pengertiannya orang yang sudah menikah kemudian berzina, itu kurang. Ya. Belum tentu orang yang sudah nikah kemudian sudah menggauli istrinya. Jadi dilengkapi di situ, seorang yang sudah menggauli istri sahnya dalam nikah yang sah. Sehingga pengertian ini keluar darinya, misalnya ada seorang laki-laki, ya, dia menikah dengan nikah yang sah, barakallahu fikum, lalu kemudian dia menggauli istrinya. Selang berapa bulan, 3 bulan, 2 tahun, 3 tahun, dia berzina. Ya. Dia berzina dengan wanita yang lain. Maka hukumannya apa ini? Rajam apa tidak? Hah? Rajam. Kenapa? Sudah menggali istrinya. Paham ya? Ada yang menikah tapi belum sempat menggauli istrinya, berzina dia. Ya. Berzina. Maka seperti ini, hukumnya apa? Apa dikatakan thayyib? Belum. Atau sebaliknya, seorang belum menikah. Ya, belum menikah. Dia sudah menggauli wanita. Ya. Berkali-kali malah. Ya. Kemudian dia menggauli wanita yang berikutnya. Ini dikatakan thayyib apa bukan? Bukan. Karena dia statusnya belum menikah. Walaupun dia sudah menggauli wanita sebanyak-banyaknya, dia tidak dikatakan thayyib. Kalau berzina enggak dirajam. Paham? Ya. Barakallahu fikum. Sehingga di sini az-zayyibuz zani tadi barakallahu fik, hukumannya adalah ar-rajmu. Nah. Di sini sebelum kita lanjutkan, ada faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Dalam faedah yang kedua, ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau mengatakan anna ghairal muslim yahillu damuhu, maka selain orang muslim halal darahnya, ma lam yakun mu'ahadan aw musta'manan aw dhimmiyan, selama dia bukan seorang mu'ahid atau musta'min atau dhimmi. Jadi di sini disebutkan pembagian orang-orang kafir. Jadi selain muslim itu boleh ditumpahkan darahnya, boleh diperangi, kecuali tiga orang kafir yang jenis ini, tiga jenis. Siapa mereka? Mu'ahid. Mu'ahad, kafir mu'ahad adalah seorang kafir yang terikat perjanjian antar dua negara, muslim dan negara kafir. Negara kafir mengirimkan utusannya ke negara muslim. Misalnya datang utusan pejabat, ya, ya, dari negara Amerika. Negara Amerika, negara muslim atau kafir? Kafir, jelas. Datang ke Indonesia, urusan negara, urusan negara masing-masing. Datang tiga orang ke Indonesia, terikat perjanjian. Negara Indonesia yang disebut negara muslim wajib menjaga utusan ini, gak boleh dibunuh, gak boleh. Paham? Walaupun kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, musta'minan. Siapa itu musta'min? Alladzi qaddama min dari harbin lakin dakhala ilaina bi amanin li bai'in tijaratihi aw shira'in aw amalin. Seorang datang dari negeri kafir, datang ke negeri muslim untuk jual beli, ya, kulaan. Ah, beli ya, nah, bisnis di negaranya, misalnya. Dari Cina misalnya, ya, datang ke negeri Islam, ya, ke Indonesia, barakallahu fikum, beli barang-barang yang ada di Indonesia ini, perdagangan. Maka enggak boleh untuk dibunuh. Ya. Turis-turis yang melancong, ya, bersenang-senang, ingin bersenang-senang di negara Islam, datang dia resmi sebagai tamu, enggak boleh dibunuh. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ancamannya sangat keras dalam ini. Jenis yang ketiga, kafir yang ketiga adalah kafir dhimmi. Wa huwa alladhi yaskun ma'ana. Pak, tolong jangan difoto, Pak, ya. Kebetulan saya enggak senang difoto. Ya. Sekali lagi, tolong. Kafir dhimmi adalah seorang yang tinggal bersama kita bertetangga bersama kita, dia pun juga orang-orang yang taat dengan hukum-hukum negeri ini. Ini disebut kafir dhimmi, ya. Tinggal bersebelahan, kerja bareng, nah, jualan bareng, ya. Ini kafir dhimmi, enggak boleh dibunuh. Paham tuh? Ikhwani fi din, azana Allah wa iyyakum. Kalau kafir seperti ini dibunuh tanpa hak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, "Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yashum raihatal jannah." Siapa saja yang membunuh seorang kafir yang tidak halal untuk dibunuh, dhimmi, mu'ahid, musta'min tadi, maka dia tidak mencium aroma wangi surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak dibenarkan, ya ikhwah, seorang mengatakan bahwa mereka berjihad, lalu kemudian mereka meledakkan dirinya di tengah-tengah orang-orang kafir yang tidak melukai kaum muslimin, yang tidak menyakiti kaum muslimin, yang mereka tinggal di sekitar kaum muslimin. Dia berlari dengan rompi bomnya, kemudian meledakkan di sana, meninggal orang-orang kafir. Haram hukumnya. Ya. Jadi kita kaum muslimin jangan mudah tertipu dengan penampilan. Kebanyakan mereka penampilannya sama, seperti saya ini sama, pakai peci, berjenggot, seperti antum-antum ini sama. Ya. Kaum muslimin awam tertipu, dikiranya kita teroris. Ya. Kenapa? Berjenggot. Nah. Oh, teroris ini. Kenapa? Berjubah. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Yang ngebom Bali siapa? Yang ngebom Bali? Amrozi, ya. Amrozi Imam Samudra DKK. Ketika ngebom enggak pakaian kayak gini, ya ikhwah. Ya. Pakaiannya pakaian preman. Ketika ngebom itu. Lihiyahnya enggak ada. Loh, tapi kok di berita kok dia pakaian baru ini? Ketika di penjara baru lehyahnya dibiarkan, pakai jubahnya, penyamarannya seperti orang-orang awam, seperti kaum muslimin pada umumnya. Bali itu dekat Jember, tetanggaan. Ya, ikhwani fi din, azan Allah wa iyyakum. Akidah khawarij. Ya, maka kaum muslimin harus belajar agamanya. perkara agamanya. Jangan tertipu dengan penampilan-penampilan. Nah, penampilannya sama, tapi akidahnya berbeda. Kenapa? Kalau penampilan seperti ini, ketika dia mempelajari agama Islam dengan benar, dia akan secara langsung dia akan berpenampilan dengan penampilannya seperti ini, karena memang ini yang disyariatkan, gitu loh. Tapi terkait dengan akidah, ya, masa kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jauh, sehingga bermunculan akidah-akidah yang menyimpang. Maka kita ketika kita belajar, jika kita tidak berhati-hati dengan siapa kita duduk dan mengambil ilmu, wis pokoknya kalau modelnya kayak gini aku ikuti. Celana cingkrang, berjubah, berpeci, berjenggot, sedekahnya di atas dada, ya. Wah, sunnah ini. Ternyata akidahnya Imam Samudra. Nah. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Hati-hati. Nah, ketika kita tidak belajar, kita tidak akan bisa mendeteksi anak cucu Dzul Khuwaisirah. Ya. Kilabu ahli nar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khawarij kilabun nar. Para teroris-teroris itu adalah anjing-anjingnya neraka. Siapa yang mengatakan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan kemudian wah, Islam itu damai, Islam itu keras. Masa dikatakan anjing? Rasulullah yang mengatakan, bukan anak. Ya. Yang mengatakan gila benar adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika melihat mereka para teroris ini, pemberontak-pemberontak, digantung kepala-kepala mereka di depan Masjid Damaskus, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat senior, ya, menangis melihat mereka, mengatakan kilabun nar, anjing-anjingnya neraka, anjing-anjingnya neraka. Nah, ditanya sama Abi Bakr, siapa yang mengucapkan ucapan ini, apakah dari kamu ataukah dari Rasul? Kata beliau, Rasulullah yang mengucapkan, aku mendengarnya tidak sekali atau dua kali. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka hati-hati, ya. Hati-hati dalam kita mengambil ilmu, dalam kita mendengarkan kajian, teliti baik-baik, jangan sampai kita keliru. Sekarang ini perang kita adalah perang dalam fikri dan fisik. Kalau perang fisik adalah dengan senjata, kalau fikir pemikiran sekarang ini, ya, medsos ini sangat berbahaya jika tidak ada bimbingan. Ya. Barakallahu fikum. Tidak ada ulama yang berhasil dengan medsos, enggak ada. Medsos bisa dibuat apa saja. Bisa dibuat menakutkan, bisa dibuat menyenangkan, itu media sosial. Nah, jangan belajar menggantungkan dengan Mbah Google, ya, atau Mbah YouTube. Jangan. Kamu taklimnya di mana? Taklim di YouTube. Waduh, alamat ini. Banyak kelirunya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan dalam masalah pembahasan ats-tsayyibuz zani. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan anna thayyibuz zani yuqtal. Al-thayyib yang berzina hukumannya dibunuh, dieksekusi mati. Birajmihi bil hijarah, dengan merajam menggunakan batu-batu atau bebatuan. Wasifatuhu ayyuqifa ayyuqifa wa yarmihi an-nasa bihijaratin la kabiratin wala saghirah. Kaifiyahnya, caranya, seorang diberdirikan, ya, dalam riwayat yang lain apa, ditanam setengah badan, lalu kemudian dilempar dia dengan bebatuan la kabirah wala saghirah, batu-batu yang tidak besar dan tidak kecil. Ya, saya tanya sekarang, segini besar nggak? Besar gini? Besar, ya. Besar atau kecil? Besar. Besar mana dengan batu pondasi? Lo, anak tanya. Besar apa kecil gini? Hah? Hah? Sedang. Kalau batu yang segini? Kecil. Kalau segini? Nah, berarti segini nih batunya. Paham ya? Batu pondasi lebih gede lagi. Ya. Nah, segini batunya. Kenapa kok batunya sedang-sedang? Ayo. Hah? Kenapa enggak besar kalian, ya? Debung. Hah? Di sini ada hikmahnya di sini. Li'annal kabirah taqtuluhu fawran fayafutul maqsud minar rajmi. Karena kalau gede batunya, itu akan membunuh dia secara cepat. Ya. Sehingga maksud rajam itu tadi enggak didapatkan. Ya. Yang namanya rajam itu, ya. Apa? Ya dirajam, dilempari gitu loh. Halek sekali gus tebuk, ya. Yang lain megang batu ngapain? Gitu loh. Paham ya? Kenapa enggak kecil? Ya, wasaghiratu yata'adzabu biha qabla ayyamut. Bal takunu wasaton. Kalau kecil yang dirajam ini enggak mati-mati. Nah, akan merasa kesakitan. Lebih sakit. Nah, sehingga ya ikhwan harus pertengahan. Paham ya? Harus pertengahan. Barakallahu fikum. Ketika ada yang bertanya, kenapa zina sayyibuz zani kok dibunuh dengan cara seperti ini? Ya. Dengan cara dirajam tadi. Kenapa enggak dengan pedang saja? Ya. Atau dengan strum saja misalnya. Weng, hilang sudah. Ya, atau dengan tembak dan yang lainnya. Ya. Kenapa kok cuma kok dengan rajam dilempari? Orang banyak ngelempari. Ya. Kok enggak dengan sebilah pedang ini dan sebagainya? Kan lebih baik. Ya. Paham ya? Kan lebih baik langsung dor gitu. Atau di pedang, klang. Lehernya putus. Kenapa harus dirajam, dipersaksikan dengan orang banyak? Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Supaya sama punya manusia. Iya, iya. Karena kalau dia mati secara langsung, si dunia itu tidak merasakan bagaimana sakit yang disiksa. Tidak merasakan bagaimana sakitnya di disiksa. Nah, ada lagi? Supaya memberikan efek malu bagi si pelaku. Nah, ya ada benarnya semuanya. Dijelaskan saya di sini. Kenapa kok sekarang masalahnya? Lebih baik mana? Dipenggal langsung atau didor langsung? Ya, secara manusiawi kalau katanya orang sekarang. Dengan rajam tadi. Kasihan rajam itu. Wah, udah mentah. Paling kita ngelempar sambil jerit. Aduh. Orang enggak ini ya. Enggak tegelan kalau kata orang Jawa, enggak tegelan. Nah. Ini penting, jangan lupa. Kalau ada mengatakan kan lebih baik, ini butuh dalil. Tanya dalilnya. Ya. Ukuran baik dan tidaknya adalah diukur dengan kacamata agama, dengan kacamata syariah. Nah, baik dan tidaknya sebuah eksekusi itu bukan dilihat dari apa? dari mudahnya eksekusi tersebut, bukan. Tapi baik dan tidaknya eksekusi tadi ditinjau dari mana yang lebih sesuai dengan syariat Islam, mana yang tidak. Kalau syariat menyatakan rajam, ini yang barakallahu fiikum yang disyariatkan oleh Islam, maka itu yang terbaik. Apapun bentuknya, ketika Allah menetapkan sebuah perkara tertentu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerapkan dan membimbingkan kepada kita, itulah yang terbaik. Walaupun hati kita mengatakan kok begini ya, yakini bahwasanya apa yang dipilihkan oleh Allah, apa yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang terbaik. Ini harus kita yakini. Nah, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin annahu laisal muradu bi ihsanil qitlah sulukul asal fil qatl. Yang dimaksud bukanlah maksud dengan kebaikan eksekusi itu adalah mudahnya membunuhnya, bukan. Bal al muradu bi ihsanil qitlah muwafaqatu syariah. Yang dimaksud dengan baiknya eksekusi tadi adalah jika sesuai dengan syariat. Nah, sebagaimana Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukma." Betapa baiknya hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Farazbuz zani minal qitlatil hasanah li muwafaqatihi asy-syari'ah. Maka merajam orang yang berzina tadi merupakan cara eksekusi yang terbaik karena sesuai dengan syariat Islam. Lalu kenapa kok harus dirajam? Jawabannya kata Syekh, "Anna syahwatal jima' la takhtassu bi udwin muayyan." Karena syahwat jima' itu tidak dirasakan dari anggota tubuh tertentu saja. Ya. Syahwat jima' itu tidak hanya dirasakan kenikmatannya oleh syahwat tertentu atau anggota badan tertentu. Bal tashmulu kullal badan, semua badannya merasakan. Falima falamma taladzada badaniz zani almuhsan bihadhihi ladzatil muharramah kana minal munazib ayyadhuqal badan kullahu alamun hadhil uqubah allati hiyal hadd. Maka ketika badan seorang yang berzina tadi bernikmat-nikmat dengan kelezatan yang diharamkan ini, ya, seluruh badannya, maka hukuman yang paling sesuai bagi dirinya adalah dia merasakan pedihnya hukuman rajam tadi sebagai hukuman bagi dirinya. Ya, sehingga pas dengan apa? Akibat perbuatan dia. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini pembahasan tentang rajam tadi. Kemudian pembahasan berikutnya, bimadza yathbut az-zina. Lalu dengan apa seorang itu bisa mengetahui bahwa dia berbuat zina? Sehingga hukum qisas ditegakkan. Paham ya? Sehingga hukum qisas ditegakkan. Kata Syekh, yathbutuz zina bi syahadati arba'ati rijalin mardin. Yang kata Syekh, az-zina ditetapkan dengan 4 orang saksi laki-laki yang diterima persaksiannya. Berarti kalau satu terus laporan enggak diterima. Dia benar-benar lihat, tidak diterima. Artinya hukum had tidak bisa ditegakkan, itu maksudnya. Paham ya? Antum melihat secara langsung, kemudian lapor kepada hakim. Hakim, itu tadi fulan berzina ini. Kamu lihat hakim. Siapa lagi yang lihat di antara kamu? Gak ada hasil toh. Sudah. Kamu nasihatin dia, suruh untuk bertobat. Harus dirajam, gak bisa. 4 orang. Luar biasa. Dijaga kehormatan seorang muslim. walaupun telah berbuat keji. Harus 4 orang. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ada teman saya makin ini 2 orang lagi. Ya. Terus satunya lari selesai. Ya. Lari perzinahan sudah selesai. Ketika nyampe, ada apa? Wah, sudah selesai. Misalnya. 3 orang saja, Faiz. Ya. Jadi memang seperti itu. Waduh, berat kalau gitu. Iya memang. Makanya hati-hati. Wah, berat. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi itu, apa? Dia dicabut. Harus hati-hati kita. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Annahum ra'au dzakar zani fi farjil mazni biha wala bud. 4 orang saksi ini harus melihat dzakar zani. Ya. Harus melihat dzakar seorang yang berzina tadi masuk. Nah. Wa syahada ala hadzal wajh sha'batun jiddan. Maka persaksian dengan sistem tadi yang jenis ini tadi itu sangat sulit sekali. Walihada qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah innahu lam yathbutuz zina bi syahadati faqat. Kalau kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya tidak bisa ditetapkan seorang itu berzina dengan 1 orang saksi saja, wa huwa fi waqtih, ya, dalam keadaan dia ada di situ, tidak bisa. Luar biasa. Wat tariqu tsani li buzri thubuti zina ayyukirru zani bi annahu zina. Ya. Cara yang kedua, rajam itu ditetapkan bagi orang yang berzina adalah dengan pengakuan sendiri orang yang telah berzina tadi kepada hakim, kepada penguasa. Nah, mengaku sendiri, datang ke penguasa atau ke hakim, tolong saya telah berzina, ya, atau dia menunjukkan perutnya yang buncit, ini saya hamil dari perbuatan zina, tolong saya dihukum rajam. Ini terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari wanita Ghamidiyah, seorang sahabiyah. Sahabiyah loh ini, terjatuh dalam perzinahan. Sahabiyah terjatuh. Barakallahu fikum. Ini sebagai bukti bahwa seorang mukmin, nah, bukanlah seorang yang terlepas dari dosa. Orang yang beriman bukanlah seorang yang maksum. Seorang mukmin itu adalah seorang yang terjatuh ke dalam kesalahan, kekejian, dan 1 perbuatan dosa. Kemudian dia beristighfar, memohon taubat kepada Allah, lalu dia tidak mengulangi perbuatan itu. Itu seorang mukmin. Bukan seorang mukmin itu gak pernah berbuat dosa, bukan. Ya. Jadi jangan sampai kita menilai kalau orang baru ngaji sudah pakai jubah kayak ini, kemudian berbuat dosa. Masa salafi kok gitu? Masa harus sunnah gitu? Masa sudah ngaji kok masih seperti itu? Lah iya, namanya manusia. Ya. Manusia itu bukan malaikat yang terlepas dari dosa. Sahabiyah, luar biasa. Bukan berarti apa yang terjatuh pada sahabiyah ini tadi, lalu kemudian kita jatuhkan kehormatan para sahabat. Tuh lihat tuh sahabat itu, tuh lihat tuh seperti kaum Syiah Rafidhah, membabi buta. Nah, mengatakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang kafir. Abu Bakar As-Siddiq kafir, Umar bin Khattab kafir, kaum Syiah. Nah. Karena mungkin mereka menganggap ada kesalahan yang para sahabat ini terjatuh, lalu kemudian difonis kafir. Enggak benar. Maka dari itu ya ikhwah, akidah Ahlus Sunnah memandang apa yang dilakukan oleh para sahabat itu murni salah satu tabiat manusia. Para sahabat manusia, generasi awal umat ini, bukan para malaikat. Tapi di antara ciri mereka, ketika mereka melakukan kesalahan, bertaubat dan tidak mengulanginya. Buktinya apa? Wanita ini mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah hamil dari perbuatan zina. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengakui, ya. Balik lagi wanita ini mengaku lagi. Sampai beberapa kali akhirnya Rasulullah memanggil walinya untuk menjaga wanita ini sampai melahirkan. Ya. Enggak kemudian dicaci, dimaki, disebarkan di medsos ini dan enggak. Ditutup ini aib. Sampai lahir anaknya baru dia dirajam. Ikhwani fiddin, azan ya Allah iyyakum. Sehingga diketahui seorang berbuat zina atau ditetapkan hukuman rajam itu, ya, bahwa dia telah berbuat zina dengan berapa cara? Dua. Yang pertama apa? Ya, mendatangkan 4 orang saksi. Yang berikutnya, pengakuan sendirinya. Nah, barakallahu fikum ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan yang berikutnya, kalau itu tadi zina, terkait dengan menuduh seorang berzina, ini juga perkara yang besar, ya, perkara yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya yang wajib untuk kita ketahui juga, yang semisal mirip dengan ini adalah, apakah homoseksual juga dikategorikan sebagai zina? Ya, hubungan sesama jenis, apakah juga termasuk dalam hadis ini? Ya, dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Naam. Iya. Mithlu zina bal akhbath. Nah, hukumnya disamakan persis dengan zina, bahkan lebih jelek dan lebih kotor. Fal liwatu la yustaratu ayyakuna al-la'it awil malud bihi thayyiban. Al-liwat homoseksual, ya, dalam bahasa Arabnya liwat, pakai tok. Tidak dipersyaratkan apakah seorang, ya, al-la'id, ya, atau al-malud, seorang yang apa istilahnya, melakukan dan yang dilakukan, gitu maksudnya. Apa ini? Bahasanya apa itu kalau bahasa kita? Melakukan dan dilakukan itu gimana? Seorang yang melakukan dan korbannya, ah gitu loh, ya. Tidak dipersyaratkan dia thayyib. Apa itu thayyib tadi? Seorang yang telah menikah dan telah menggauli istrinya yang sah. Enggak dipersyaratkan dengan itu. Wa innama yustaratu ayyakuna bil balighin aqilin. Syaratnya cukup dia balig dan berakal. Fa idza kana balighin aqilin uqima 'alaihal had. Kalau dia balig berakal cukup, ya, maka dia dihukum. Siapa menghukum? Yang menghukum siapa? Pemerintah. Bukan panglima kelompok tertentu, pimpinan kelompok tertinggi, bukan pimpinan besar organisasi ini atau ormas ini, tapi pemerintah dan penguasa atau yang ditugasi. Kalau di Indonesia ini pimpinan tertinggi siapa? Presiden. badan hukum yang tertinggi yang ditunjuk oleh presiden untuk menentukan hukum ini, hukum ini siapa? Hah? Mahkamah Agung, ya. Barakallahu fikum. Mereka yang berhak. Jadi kalau ada sok menegakkan ini, saya ini anu lembaga syariat Islam, pokoknya harus ditegakkan hukum Islam, rajam. Berada di dalam satu negara, gak benar seperti ini. Hai itu, karena dia bukan pimpinan tertinggi dalam satu negeri. Kepemimpinan dia tidak diakui oleh seluruh penduduk yang ada di negeri itu. Sehingga hati-hati kita, jangan kemudian habis belajar ini, ya, kebetulan dia diangkat sebagai ya, ketua ya, satgas ini satgas itu, kemudian melakukan rajam, nggak boleh. Sama juga terkait dengan ini homoseksual, ya, dihukum dia. Bagaimana bentuk hukumannya sekarang? Pendapat para ahli fikih yang bermadhab Hambali, al-had ka haddi zina, hukuman mereka seperti hukuman orang yang berzina. Ya, kalau dia setelah menikah tadi thayyib, dia dirajam, kalau belum dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, ya, tidak tinggal di negerinya, diasingkan selama 1 tahun. Tentunya pendapat mereka ini butuh dalil. Butuh dalil. Dan ternyata tidak didapati dalil yang semisal ini. Barakallahu fikum. Nah, sebagian para ulama mengatakan di antara hukuman untuk mereka ini juga dibakar. Dibakar. Diriwayatkan riwayat ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, riwayat ini dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, sebagian mereka mengatakan yas'ud bihima ila a'la syahiqin fil balad. Orang yang melakukan liwat atau homoseksual ini diletakkan di tempat yang paling tinggi di daerah itu. Sini yang paling tinggi di mana? Tempat yang paling tinggi di mana? Gunung Jempol. Ya, kurang lebih lah ya. Dia diletakkan di tempat yang tertinggi, lalu kemudian dia dijatuhkan dari atas, lalu dilempar dari atas dengan batu. Nah, ini didasari dengan salah satu dalil di dalam Al-Quran tentang hukuman kaum Nabi Lut yang di balik buminya, yang bawah berada di atas, sehingga mereka jatuh dan terlempar batu-batu yang ada di dalam bumi itu kepada mereka. Nah, ini diantara hukuman mereka. Intinya ya ikhwah, hukuman bagi orang-orang yang semisal ini adalah eksekusi. Ya, dieksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau menyatakan man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul bihi. Nah, jika atau siapa saja yang mendapati, ya, mendapati orang-orang yang beramal dengan amalan kaum Nabi Lut, ya, homoseksual atau lesbian, maka hendaknya ia bunuh mereka al-fa'il wal maf'ul bihi, ya, yang tadi, yang melakukan dan korbannya, dua-duanya. Barakallahu fikum. Khususnya Palembang, saya mendapat berita dari seorang yang bertugas di lab, ya, laboratorium khusus yang menangani penyakit-penyakit berbahaya, semisal HIV dan yang lainnya. Ketemu di salah satu masjid, kebetulan waktu tahun 2017, setelah ba'da zuhur, kita mengisi kajian ba'da zuhur sebentar. Lalu ketika kita keluar dari masjid, ketemu dengan ini anak-anak muda ini dari mana, ditanya, kami tanya waktu itu, mereka dari lab katanya. Lab apa? Saya tanya. Lab untuk mengecek penyakit-penyakit yang berbahaya, khususnya HIV. Oh, HIV. Terus gimana anunya? Yang banyak terkena HIV, yang banyak terkena itu yang pertama adalah hubungan sesama jenis. Di Palembang ini, Palembang, hubungan sesama jenis paling banyak. Yang kedua, ibu-ibu. Katanya ibu-ibu, ya, kemungkinan besar dia terkena dari suaminya, ya. Suaminya jajan, kena istrinya. Dan berikutnya adalah para remaja dan yang lain. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Sehingga tahun 2018 kita angkat tema daurah, kita mendatangkan Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sewet, salah satu pengasuh pondok pesantren Dia Usunnah Cirebon, dengan pembahasan masalah ini. Nah, pembahasan hancurnya kaum Nabi Lut, mengambil pelajaran dari kehancuran kaum Nabi Lut. Nah, itu membahas khusus masalah ini. Ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Jadi kita jangan sampai merasa aman, hati-hati. Nah, hati-hati dalam masalah yang seperti ini. Kemudian di sini ada pembahasan yang masih terkait dengan atsayyibuz zani. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah atau Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan menyebutkan nasihat untuk kita semuanya terkait dengan hukum yang pertama ini, yaitu hukum apa? Rajam. Beliau menyatakan fa idza zana, nah, wa hadha, yakni hukum rajam ini, hadha mutawatirun fil Qur'ani was sunnah wa amalil muslimin. Hukum rajam ini riwayatnya mutawatir, banyak riwayat-riwayat yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajam dari Al-Qur'an dan sunnah, dan amalan-amalan kaum muslimin dari kalangan para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in sampai detik ini. Wa huwa haddun min hududillahi azza wa jal, dan hukum rajam ini merupakan hukum dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yakfi annahu yuqtal bisayf, tidak cukup dengan dia dibunuh dengan pedang, la budda ayyurjam, harus dengan rajam. Wa fi majma'in nasi ala niyatan, diletakkan di tempat umum yang jelas-jelas dilihat oleh manusia, min ajli ayyartadi albaqun, agar orang-orang yang melihatnya itu merasa ketakutan. Ya, ditampakkan. Enggak kemudian disembunyikan eksekusi secara tertutup. Nah, biar apa? Biar semua itu ketakutan. Ini loh kalau berzina. Sehingga kalau mau berzina mikir dua kali. Mikir sekian kali. Lihat ini Islam. Nah, wa hadza min mahasinil Islam, dan ini merupakan salah satu bukti kebaikan agama Islam. Wa himayatihi lil a'rad, dan penjagaan agama Islam untuk kehormatan-kehormatan manusia. Wa hifdzan lil furuj, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Wa qala ta'ala walladzina hum li furujihim hafidzun, dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Fa fihi himayatun lin nasli, ini juga menjaga darah, hubungan darah. Wa wiqayatul mujtama minal amradil fat, nah minal amradil fattakah bisababil istimta'i ghairil halal, dan ini juga termasuk penjagaan masyarakat dari penyakit-penyakit yang mematikan, kanker ya, kanker rahim, ini sekarang musim kanker rahim. Nah, atau juga AIDS ya, HIV dan yang lainnya disebabkan karena istimta', yakni percumbuhan-percumbuhan. Nah, pergaulan-pergaulan yang tidak halal. Kalau ada hukum rajam selesai, enggak ada lokalisasi. Ya? Ya. Nah, ya karena Indonesia bukan negara yang dilandasi di atas syariat Islam ini tadi, barakallahu fikum, ya tentunya enggak bisa diterapkan hukum ini. Nah, di negeri ini enggak bisa. Ya banyak-banyak doa. Semoga pemerintah kita diberikan hidayah untuk menerapkan syariat Islam. Ya. Gimana kalau kita demo syariat Islam? Jangan. Itu menegakkan, ingin meraih al-haq tapi dengan kebatilan. Ya, enggak bisa. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika ingin menghidupkan negeri Islam atau negara Islam dari bawah. Ya. Yeah. Pernah disebutkan Rasulullah awal diutus langsung ya. Kemudian menyusun sebuah makar kudeta sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Dalam rangka apa ini? Menyusun kekuatan. Kekuatan bukan kekuatan senjata saja, tapi kekuatan akidah. Ya, ditanamkan dari bawah. Ya. Ditanamkan la ilaha illallah, akidah mereka ditaatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keimanan para sahabat. Nah, barakallahu fikum, terbimbing dan terbina. Benar-benar tawakal mereka sangat tinggi. Ketika mereka kuat, baru syariat jihad turun. Ya. Perangi mereka. Diajak untuk masuk Islam, enggak mau, diperangi. Bukan ketika lemah kemudian langsung jadi mujahidin ya. Nah, enggak apa-apa Ustaz, ya. Kita langsung, kalau mereka punya tembak kita pakai ketapel. Ya, benjol lah tuh. Ya. Kita punya Allah, iya, punya Allah, ya. Lalu gimana kita antum akan menyerang? Anggota antum masih senang ke kuburan. Anggota antum masih senang pakai jimat. Ya. Anggota antum masih senang dengan kebid'ahan dan yang lainnya. Gak habis. Kokohkan dulu ahlu tauhid. Makanya Rasulullah sangat marah ketika terjadi kesyirikan di pasukannya. Ya. Sangat marah. Kenapa? Akan mencegah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang mengerjakan amalan soleh. Ini janji Allah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Layastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menegakkan khilafah, kekuasaan di muka bumi kepada kalian. Sehingga munculnya khilafah itu janji Allah. Ingin Allah berikan janjinya, penuhi dulu persyaratannya. Apa persyaratannya? Hah? Amanu minkum wa amilus sholihah. Beriman kalian dan beramal soleh. Ini syaratnya. Kalau belum beriman, gak akan Allah berikan khilafah. Sudahlah. Tunjukkan dengan cara, selain cara berdakwah di jalan Allah, menegakkan keimanan dan amalan soleh yang akan ditegakkan syariat Islam. Tunjukkan selama ini sejarah politik, dengan politik, ya, banyaknya politik-politik Islam, parlemen akan menegakkan khilafah Islam. Sebutkan contoh sudah, mana negara Islam yang muncul karena politik? Sebutkan. Kalau ada, tak ada, ya. Barakallahu fikum. Tidak ditemukan satupun khilafah Islamiyah yang muncul dengan cara-cara selain cara apa? Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dari itu ini adalah contoh teladan untuk kita semuanya. Hati-hati dengan kampanye-kampanye daulah Islam, daulah Islam, daulah Islam. Dari anak-anak mahasiswa keliling di alun-alun panas-panas, ya, di bundaran-bundaran ceri-ceri. Lah Allah, ini anak-anak orang ini. Ceri-ceri khilafah Islamiyah, azan di masjid gak didengarkan. Ya. Siang-siang ribut, khilafah Islamiyah. Kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah, aqim daulatal Islam fi nafsik tukam fi ardik. Tegakkan daulah Islam, khilafah Islamiyah dalam diri kamu dulu, dalam riwayat yang lain dalam keluarga kamu dulu, baru akan ditegakkan di bumi kami. Kalau kita ini masih bermudah-mudahan meninggalkan syariat Islam, bermudah-mudahan perintah Rasul kita tinggalkan, jangan harap khilafah akan tegak. Ya. Walaupun persenjataan kita ampuh, enggak akan tegak. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka sejarah mencatat khilafah Islamiyah muncul di masa Rasul dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikutinya dari kalangan tabi'in. Muncul di jaya Islam di masa itu. Sampai sepertiga dunia dikuasai oleh kaum muslimin. Setelah itu mereteli sampai sekarang enggak ada negeri Islam. Hanya satu negeri yang menerapkan syariat Islam, yaitu negara Saudi Arabia, walaupun sistem negara mereka bukan sistem khilafah, tapi syariat Islam ditegakkan di situ. Nah, negeri ini sekarang yang banyak dimusuhi oleh kelompok-kelompok tertentu semacam Hizbut Tahrir. Dimusuhi. Saudi kafir. Kerajaan Saudi, raja ini kafir. Lelek kerajaan Saudi kafir lah, Indonesia gimana? Yang di sana ditegakkan syariat Islam, kalau ada azan ditutup semua toko-toko, kalau ada yang buka digedor sama, ya, sama polisi atau penjaganya, gedor. Ketika ada yang membunuh dikisos, ketika ada yang berzina dirajam. Lah terus gimana syariat Islam yang seperti apa yang diinginkan? Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Muncul di negeri itu para ulama. Kalau mau belajar Islam di sana, jangan ke Chicago. Jangan ke Kanada, ya. Mau belajar Islam mau ke Chicago. Anu Ustaz, ada hadis, utlubul ilma walau bisin, palsu itu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kok ke negeri Cina? Ya. Barakallahu fikum. Sana di Jazirahul Arab sana, Rasulullah diutus di sana. Para ulama di sana tempatnya. Kok ke negeri Cina? Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jalla wa iyyakum. Maka dari itu banyak permasalahan din yang belum kita ketahui. Ini saja bahas Atsayyibu Zani sudah 1 jam. Belum nanti kisos. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, tafadhol. Ya, tafadhol. Iya. Ada orang berzina. Satu yang Islam, satu yang kafir, apakah dua-duanya dalam hukum? Apa namanya? Sesuai dengan hukum Islam. Misalkan kita ada rajam tadi atau cuma yang muslim yang lalu yang kedua untuk pelayan pengurus jenazahnya. Dengan hukum rajam tadi, bagaimana pengurusnya? Apakah sama sini? Apa pengurusan jenazah seorang muslim atau beda? Lalu setelah di akhirat, apakah hukuman kan misal dia berzina? Ada dua, ada yang dihukum rajam, ada yang tidak dihukum rajam. Karena hukum setiap negara kan berbeda. Apakah hukum-hukum ini tadi akan berkurang di akhirat kalau dia rajam atau tidak, atau berbeda dengan Ada yang keempat tadi? Yang pertama hukum zina, apakah sama hukuman itu diberikan ke hanya untuk muslim ataukah untuk kafir? Apakah hanya untuk muslim saja, tidak kafir, tidak seorang yang kafir? Wallahu a'lam, mana belum punya jawaban untuk masalah ini. Kalau jawab sesuai dengan perasaan sih sama, tapi saya nggak berani, belum bisa menjawab saya yang ini. Apakah sama juga untuk orang kafir yang berzina ini dirajam ataukah tidak? Ya, nanti ditanyakan atau dicari nanti di literaturnya. Yang kedua tadi, apa tadi? Terkait dengan pengurusan jenazah. Wallahu a'lam bisawab. Ini juga enggak tahu. Kalau dilihat dari barakallahu fikum proses meninggalnya, ya diurus jenazahnya. Tapi Allah alam belum nanti dipastikan lagi. Yang kedua tadi yang Nabi bisa jawab ini, yang ketiga ya. Bagaimana ketika di akhirat yang sudah dirajam dengan yang belum? Apakah yang sudah dirajam itu sudah bebas dia? Dosa zinanya sudah dihapuskan oleh Allah karena sudah di dunia ditegakkan. Lalu yang belum dia berzina, terus nanti di akhirat apa ketika sudah bertobat apa juga dihapuskan? Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika membahas hadis tentang wanita berzina yang menyerahkan dirinya kepada Rasul untuk dirajam, ya, di situ jelas bahwasanya ia ingin menebus dosanya dengan rajam tadi, menebus dosa zinanya dengan rajam tadi. Sampai-sampai ketika sahabat Umar bin Khattab melempar batu, ya, kemudian darah dari si wanita ini muncrat ke tubuhnya atau ke pakaiannya. Lalu kemudian Umar menyatakan cercaan dan makian. Barakallahu fikum. Lalu Rasulullah mengatakan bahwasanya wanita ini telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, andai kata taubat dia dibagikan kepada 70 penduduk Madinah ini akan mencukupi. Artinya di sini tertebus dengan itu. Paham ya? Di pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan ketika bagaimana ketika seorang berzina, ya, lalu kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang sebaiknya? Apakah dia menyampaikan kepada seorang yang memang diminta untuk merajamnya, ataukah dia hanya bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja? Barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin menjelaskan boleh yang pertama, ya, dan itu yang baik. dia apa? Diserahkan, menyerahkan diri untuk dirajam. Tapi ketika tidak pun itu juga tidak mengapa. Bahkan Syaikh Shalih Utsaimin mengatakan ini yang paling afdol. Kenapa? Karena dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui. Cukup bagi dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang tiga. Menyesali perbuatannya, meninggalkan perbuatan itu, dan tidak mengulanginya selama-lamanya. Nah, lalu bagaimana di akhirat dia akan berada? Kalau dia taubatnya jujur, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya tanpa rojam. Apalagi kalau di negara kita. Antum mau lapor ke siapa? Nah, lapor pimpinan jamaah enggak boleh tadi katanya. Harus ke negara. Negara lebih-lebih apalagi negara kita, negara yang tidak berhukum dengan hukum Islam seperti ini. Enggak akan antum dirajam. Walaupun antum mengaku sekian kali. Lalu bagaimana? Taubatnya, taubat dengan tiga taubat persyaratan tadi. Meninggalkan perbuatan itu, menyesali perbuatan itu selama-lamanya dan tidak mengulangi. Nah, maka orang yang bermaksiat dan berdosa yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu masyiah Allah? Kehendak Allah. Nah, insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafar lahu. Jika Allah kehendaki dia akan diampuni dosanya, dihapuskan. Jika Allah kehendaki dia akan diazab sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Ini akidah Ahlussunnah. Jika dia seorang muslim, ya, maka dia berada di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian difonis dia di neraka selama-lamanya, enggak. Seperti kaum Khawarij menyatakan orang yang berbuat dosa besar kafir. Yang namanya kafir ya kekal di neraka kan gitu. Tapi kalau akidah Ahlussunnah tidak, dia berada di masyiah Allah. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, kalau enggak dia diazab di neraka. Nah, tapi tidak kekal selama-lamanya. Suatu saat dia akan keluar, ya, dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maksudnya masuk dalam surga itu bagaimana? Nah, dukhulan bi ghairi hisabin wala adzabin wa dukhulal jannah bi hisabin wala adzabin. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, atau yang kedua, dia masuk surga tapi dihisab dulu dan diazab terlebih dahulu. Intinya sama-sama masuk jannah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini ada mungkin satu pesannya. Kalau kita melihat tadi terkait dengan pembahasan Ats-Tsayyib Adz-Dzani, ini menunjukkan bahwa perzinahan itu sangat berbahaya secara hukum dunia dan syariat, hukum akhirat. Yang berikutnya, seorang wajib berhati-hati dari perbuatan zina. Maka dari itu Islam mengajarkan kepada kita di dalam ayat Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Di antara sebab seorang terjatuh ke dalam zina adalah mendekati perbuatan-perbuatan yang mengarahkan kepada zina. Contoh pacaran, ya. Berhubungan, ya, khusus dengan lawan jenisnya. Nah, apalagi berkhulwah. Apa itu berkhulwah? Berdua-duaan tanpa mahram. Ya. Campur baur ini juga salah satu sebab perzinahan. Yang namanya setan. Nah, campur baur. Maka dari itu seorang harus menghindar dari yang demikian. Nah, kalau ada taklim langsung berhadap-hadapan, jangan merasa aman. Ya. Bisa ustadznya yang terfitnah atau jamaah yang terfitnah. Ustadznya kok mantap ya, ya. Loh, kamu lo punya suami? Iya, tapi kok gak kayak ustadz ini ya? Bahaya. Lalu ustadz istriku senang nonton anu, Ustaz, nonton pengajian. Siapa yang isi? Ustazah atau gimana? Enggak. Ustaz fulan. Astagfirullah. Jangan kemudian kita merasa aman. Istri senang aku kalau istriku senang lihat pengajian. Hati-hati terfitnah. Nanti lihat antum sudah jelek. Kok suami gua enggak kayak ustaz itu sih? Hanya seperti ini nanti. Hati-hati, hati. Kalau mendengarkan masih mending mendengarkan, ya. Intinya kita ngaji itu apa sih? Suaranya kan? Iya. Kalau lawan jenis loh ini. Kalau antum sih hadir kan gitu. Nah. Kalau lawan jenisnya, intinya suaranya. Enggak perlu mukanya. Ya kalau mau tampil yang namanya di televisi, ya. Itu kan harus dirias dulu. Televisi apalagi televisi resmi. Trans TV misalnya itu. Ya. Enggak langsung set, langsung set, silakan. Oh, enggak sih, tunggu sini. Dibenerin pakaiannya, ya. Apalagi yang rias itu biasanya yang rias itu agak-agak lembeng biasanya. Iya enggak? Dianu dulu, dirias dulu. Biar cerah set, nanti kalau kena cahaya itu enggak mantul, enggak berminyak. Ya, habis kena ini apalagi pakai motor, ya. Dirias dulu. Ya. Nanti kalau ada cahaya ke sana loh set, ya. Nanti ada sudah akhirnya permainan kamera sudah. Ya. Salah dikit, cut. Salah start. Enggak gitu nolehnya. Harus agak gini, Ustaz. Nah, gitu. Aduh. Sehingga kalau jadi Masya Allah yang lihat wah. La haula wala quwata illa billah. Para ulama tidak demikian. Kalau mau jujur, tanyakan kepada mereka menjemput. Ulama'mu mengajarkan seperti ini ya. Ya. Nah, ngisi di kolam renang, ya, atau di taman bunga, ya, surga, begitu indah. Nah, gitu. Apakah Syekh Saleh Fauzan demikian? Tanya saya. Syekh Abdul Muhsin Al Abbad demikian? Guru mereka? Nah, apakah demikian? Tidak, ada. Siapa yang membuat itu? Ya, murid-muridnya. Nah, ikhwan fillah hadirin. Yang ini sudah banyak makan korban, banyak istri-istri kaum muslimin terfitnah. Ya. Akhirnya bermain di Facebook. Yang mereka live di Facebook itu. Live di Facebook. Nah, bangun tidur masih acak-acakan rambutnya. Ngambil kopi. Kopi. Nah, fungsinya untuk apa itu? Dakwah, apakah seperti ini dakwah? Hah? La haula wala quwata illa billah. Hati-hati ya, ikhwan, tabihu. Nah, jangan tertipu. Antum kalau mencari ustaz, cari yang seluruhnya. Akidahnya, akhlaknya, cara mengajarnya, dakwahnya. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Lumayan lama taklim kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.